إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adikku dan anak-anakku sekalian para hadirin di Masjid Agung Darussalam Probolinggo rahimani wa rahimakumullah kembali insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita kitab Riyadu As-Solihin. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masih dalam bab yang sama, yaitu babu al-mujahadah, bab tentang bagaimana seorang muslim bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala macam bentuk ketaatan dan menjauhi segala macam bentuk larangan dari Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya masuk pada hadis berikutnya, yaitu hadis ke-110 atau hadis yang ke-16, saya akan memberikan sedikit koreksi pada apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, yaitu tentang Sayyiduna Hamzah radhiyallahu taala anhu. Saya saat itu berbicara tentang perang Badar, kemudian saya sebutkan bahwa sebelumnya ini bukan peperangan yang pertama, karena banyak ekspedisi-ekspedisi militer yang sudah dikirimkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya perang Badar, di antaranya dipimpin oleh yang pertama kali Hamzah bin Abdul Muttalib. Enggak salah saya sebutkan begitu ya. Kemudian saya mulai merambah pada pembicaraan usia Hamzah radhiyallahu taala anhu. Saya sebutkan saat itu usianya kisaran 70 tahun. Kemudian saya cek lagi beberapa waktu yang lalu ketika saya bincang-bincang dengan anak saya di pondok. Kemudian saya cek lagi ternyata saya temukan bahwa Hamzah radhiyallahu taala anhu itu usianya sebaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sekitar saat itu ya, terpaut sekitar 1 atau 2 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata Hamzah ini radhiyallahu taala anhu, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lahirnya memang berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kesempatan yang lalu saya sebutkan paman yang paling kecil adalah siapa? Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari istri yang pertama Abdul Muttalib. Kemudian yang terakhir lahir siapa? Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Abdullah dewasa sekitar umur 17-18, maka kedua-duanya menikah. Siapa yang kedua-duanya menikah? Bapak dan anaknya. Jadi Abdul Muttalib menikah lagi, Abdullah juga menikah. Bapak nikah, putranya nggih nikah. Nah, dan itu tidak terpaut lama, sehingga akhirnya istri Abdul Muttalib mengandung. Setelah melahirkan atau sebelum melahirkan, baru kemudian istri Abdullah, yaitu siapa? Aminah, mengandung. Maka usia dari kandungan istri Abdul Muttalib, lahirlah Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Aminah lahirlah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berdua usianya apa? Sebaya. Terpaut 1 atau 2 tahun. Dan mereka berdua bersahabat sangat dekat. Hamzah radhiyallahu taala anhu dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berdua adalah saudara sesusuan. Jadi kalau kata-kata saya kemarin bahwa Hamzah usianya 70 itu kurang tepat ya, kurang pas. Boleh dikatakan dan itu adalah salah. Jadi yang benar sebaya. Sebaya terpaut 1 sampai 2 tahun. Oleh sebab itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah umur berapa berarti? 40 tambah 13 53, maka Hamzah diperkirakan umurnya sekitar berapa? 55. Ketika terjadi perang Badar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam umur 55, maka Hamzah umur 57. Ketika meninggal di perang Uhud, Hamzah berusia sekitar 58 tahun. Tapi masih ikut berjihad. Ya. Demikian wallahu ta'ala alam, sedikit koreksi, mudah-mudahan yang hadir kemarin atau mendengarkan apa yang saya sampaikan kemarin mendengarkan koreksi dari saya. Demikian, jazakumullah khairah. Kita akan memasuki pada hadis yang kedua sebelum terakhir pada bab mujahadah. Saya berharap berharap bab mujahadah ini akan bisa kita selesaikan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Karena sekarang sudah tanggal 23 ya, 23 Syakban. Sekitar kurang berapa hari itu? Hah? 7 atau 8 ya. Sekitar itu. Sekarang 21 ya. Kalau di kalender saya sekarang tanggal 23. Karena hari tadi 22, berarti sekarang 23. Ya. Ya sekitar 8 atau 7 atau 8 hari. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Jadi pekan depan masih ada pertemuan satu kali sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau malam ini bisa selesai 2 hadis, alhamdulillah. Tapi kelihatannya hadis yang terakhir yang bernomor 111 itu sangat sangat panjang. Nah. Baik, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mulai pembacaan hadis ke-110. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-Imam An-Nawawi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, as-sadisa asyara, hadis ke-16 dalam bab mujahadah. An Abi Mas'udin, dari bapaknya Mas'ud. Siapa namanya? Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Berarti ini adalah peserta perang Badar. Apa kehebatannya sih peserta perang Badar? Dosanya sudah diampuni oleh Allah. Itu peserta perang Badar. Radiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala, berkata, lamma nazalat ayatus sadaqati, tatkala turun ayat tentang sedekah, kunna nuhamilu ala zuhurina, maka kami pun membopong barang dagangan, barang-barang sambil mencari upah. Tatkala turun ayat sedekah, kami pun menjadi kuli angkut untuk cari apa? Upah. Terus untuk apa? Untuk sedekah. Jadi begitu turun ayat sedekah, para sahabat itu ingin sekali mempraktekan sedekah. Sehingga mereka menjadi kuli angkut. Masya Allah. Demi untuk apa? Demi untuk bisa melaksanakan sedekah. Kalau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengartikan hal ini, maka mereka pun mulai mengangkat sedekah-sedekah mereka. Ya, tidak bertentangan insyaAllah. Kalau yang sudah punya barang untuk disedekahkan, mereka angkat barang mereka untuk disedekahkan. Kalau yang belum punya, maka mereka mengangkut barang orang lain sambil mencari apa? Upah. Halal namun betul? Halal insyaAllah. Ya, kuli angkut. Kalau bahasa kuli, bahasa kita. Dan itu bukan pekerjaan yang hina. Sahabat dulu juga pernah menyengaja jadi apa? Kuli angkut. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Lama nazalat ayatus sadaqah, kunna nuhamilu ala zuhurina. Kami pun mengangkat barang-barang di atas punggung kami untuk mencari upah sehingga kami bisa sedekahkan. Faja'a rajulun, maka datang seseorang. Fatasaddaqa bisyai'in katsir, dia pun bersedekah dengan jumlah yang banyak. Sedekahnya banyak. Faqalu, maka orang-orang munafik berkata, para penonton ini, ya, orang-orang munafik. Siapa orang munafik? Orang munafik itu yang yubtinuna al-kufur wa yudhiruna al-islam. Orang yang memiliki dua muka, menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya, kebencian yang sangat terhadap Islam di dalam hatinya, kebencian yang sangat kepada kaum muslimin di dalam hatinya, tapi menampakkan kecintaan pada Islam. Jadi sebetulnya getem, tapi raine mesem. Ya, atine getem, raine mesem. Getem napa geting? Geting. Geting. Teng mriki geting. Oh, nggih nggih. Berarti atine geting, lambene kurang pas nggih. Enggak apa-apa. Ya sebegitu itulah orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Munafik itu biasanya muncul kapan? Kalau Islam itu menguat, Islam kuat, maka muncullah orang-orang munafik. Jadi di Madinah mulai muncul orang-orang munafik itu setelah apa? Setelah kaum muslimin mulai mendapatkan kemenangan-kemenangan, mereka mulai pura-pura ikut Islam, padahal hatinya tetap kafir. Apakah zaman sekarang masih ada orang-orang munafik? Selama ada Islam, selama ada muslimun, pasti akan ada musuhnya. Musuhnya siapa? Musuh Islam adalah orang-orang kufar dan munafikun. Itu pasti ada sepanjang masa. Ya, orang-orang yang menampakkan baik pada Islam, pada pemeluknya, tapi hatinya sesungguhnya memendam kebencian. Makanya terkadang di antara tanda-tanda orang-orang munafik yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu apa itu namanya? Mengejek, merendahkan, mengomentari perbuatan-perbuatan kaum muslimin dengan komentar-komentar yang negatif. Ketika melihat ada seorang muslim dari kalangan sahabat, seorang yang beriman, mereka bersedekah dengan sedekah yang jumlahnya banyak, apa yang mereka katakan? Ah, muro'in. Apa muro'in? riya ini. Sedekah banyak dikatakan apa? Riya. Ya. Waja'a rajulun akhar. Ada lagi di antara para sahabat datang, fatasaddaqa bisa'in. Bersedekah dengan satu sok. Satu sok kalau dikonversikan ke kita biasanya untuk zakat plus minus 2,5 sampai 3 kg beras. Itu kalau konversi yang masyhur di kalangan kita. 3 kilo sedikit. Atau kalau satu sok itu pakai gini. Genggaman atau cedukan dua tangan orang dewasa yang sedang. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini satu sok. Jadi kalau beras ya ada munduknya. Kurma juga demikian, gandum juga demikian. Ya. Ini namanya satu sok. Segini banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi apa kata orang munafik? Faqalu, kembali orang munafik berkata, innallaha laghaniyun an sa'i hadha. Allah enggak butuh soknya orang tersebut. Allah enggak butuh sedekahnya orang tersebut. Jadi kalau sedekah banyak katanya riya. Kalau sedekah sedikit alah percuma. Allah enggak butuh. Terus suruh gimana kaum muslimin? Ini salah satu tanda-tanda orang munafik. Sukanya mencela perbuatan kaum muslimin. Rajin sholat dikatakan sholat terus. Orang tahu sholat dikatakan malas. Haji dikatakan membuang-buang uang. Orang haji dikatakan pedit. Gimana coba? Serba repot. Ya. Kudungan dikatakan tenda berjalan. Orang kudungan dikatakan pamer kecantikan. Tapi kalau ini kan beda ya. Kudungan sama enggak kudungan ini suatu hal yang jauh. Ya. Kalau ini sedekah dengan banyak dikatakan riya. Sedekahnya sedikit dikatakan Allah enggak butuh. Ini percuma kamu itu sedekah kayak gitu. Ini orang-orang munafik. Nah, sedekah itu sendiri, di sini kan turun ayat tentang sedekah, sehingga para sahabat melakukan sedekah. Sedekah itu sendiri dari kata sodako. Sodako itu jujur. Jadi sedekah itu adalah bukti kejujuran dan kesungguhan iman seseorang. Jadi ketika orang berani untuk bersedekah dan dia bersedekah, maka dia sudah membuktikan kejujuran keimanannya. Loh kok bisa? Loh coba dipikir. Kalau enggak ada iman, eman-eman. Kalau enggak ada iman, eman-eman. Karena uangnya akan lari entah kemana. Kadang 100 ribu, kadang 200 ribu, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang sedekah sampai miliaran, Masya Allah. Kalau enggak ada iman, ya eman-eman. Maka orang yang sedekah itu menunjukkan adanya iman. Bukti keimanan dia. Kecuali kalau sedekahnya memiliki maksud-maksud tertentu. Sedekah misalnya nanti biar dicoblos, ya. Sedekah biar terkenal. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi zamannya adalah zaman apa? Pilihan. Ya. Sehingga tidak heran nanti ada berita sudah sedekah, ora dadi sedekahe ditarik meneh. Alhamdulillah sedekahe karpet. Coba kalau aspal. Nariknya gimana coba? Maka sedekah itu pada asalnya bukti keimanan. Tapi ada saja yang namanya amalan agama itu biasanya ada yang salah niat. Haji sesungguhnya adalah taqarrub ilallah. haji. Bangun masjid, taqarrub ilallah. Puasa, taqarrub ilallah. Salat, taqarrub ilallah. Datang pengajian, taqarrub ilallah. Itu pada asalnya. Ngajar ngaji, taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ada yang salah niat. Ada yang haji, supaya disebut Pak Haji. Kalau dilanjutkan, sehingga dia mendapatkan kedudukan mulia di mata masyarakat. Sing tadine orang ngimami, jadi ngimami. Ya. Yang tadinya duduk di belakang, jadinya disuruh duduk di depan. Apa ada orang yang niatnya seperti itu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu kan sekedar contoh. Ada juga yang bangun masjid. Supaya apa? Terkenal, masyhur. Ada juga yang sholat. Supaya dikatakan orang yang soleh. Supaya tidak dimusuhi oleh orang-orang Islam. Loh apa iya? Lah itu orang-orang munafik. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, mereka sholat sebagaimana sholatnya para sahabat. Mereka berpuasa sebagaimana puasanya para sahabat. Bahkan mereka pura-pura beriman sebagaimana imannya para sahabat. Tapi hatinya sesungguhnya memaksudkan sholatnya untuk yang lain. Mereka rajin sholat kalau kelihatan. Kalau enggak kelihatan, malas-malasan. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan apabila mereka bangkit mengerjakan sholat, bangkitnya itu malas-malasan. Yuraunan nas, mencari perhatian manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah di dalam salatnya. Nauzubillah min dzalik. Puasanya juga demikian. Puasane puasa rubuh-rubuh gedang. Koncane poso melu poso. Orang semuanya puasa. Masa sih aku ramelu? Isinlah. Ngomong diomong opo-opo. Akhirnya puasa. Ya. Jadi puasanya bukan karena Allah. Jadi pada asalnya sedekah itu bukti keimanan seseorang. Kuat atau banyak sedikitnya sedekah itu paling tidak tergantung dua hal. Satu, keimanan. Yang kedua, kelapangan. Semakin kuat iman seseorang, maka sedekahnya akan semakin kuat. Dan kuat ini bukan dinilai dari jumlah semata, tapi dinilai dari sejauh mana dia mencintai apa yang dia sedekahkan. Sejauh mana dia mencintai apa yang dia sedekahkan. Semakin kuat sedekah seseorang, dia akan semakin kuat melepaskan sesuatu yang dia cintai untuk Allah. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan mereka orang-orang yang beriman, calon penghuni surga, memberi makan dari harta yang mereka cintai. Jadi bukan harta-harta sisa. Panganan ini apa? Orang senang? Ya wis lah. Tapi dia bersedekah memilih makanan yang dia sukai. Misalnya dia suka merek ayam goreng tertentu. Ya. ayam goreng X, Y, Z. Belum ada ini kita ya. Ya, belum ada. Maka dia suka, ah, saya ingin bersedekah dengan ayam goreng X, Y, Z karena itu saya sukai. Cari orang miskin, beli ayam goreng, kasihkan. Padahal dia suka itu ayam. Ya, misalnya begitu. Atau dia menginfakkan jenis baju yang juga dia sukai. Ya, dari jenis sesuatu yang dia sukai. Atau mungkin kalau dia punya 10 ribu, padahal 10 ribu itu adalah termasuk uang paling besar yang sering dia terima. Jarang dapat 50 ribuan, 20 ribuan. Seringnya 10 ribuan. Dia infakkan 10 ribu itu. Berarti ini sudah menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Jadi tergantung pada apa, bukan pada besar kecilnya, tapi bagaimana tingkat harta itu, tingkat cinta orang tersebut kepada harta tersebut. Yang kedua tentu bergantung, paling tidak ya, bukan bergantung ya, ada unsur kelapangan. Ada orang yang kaya, yang uangnya banyak, tentu lebih mudah untuk bersedekah dengan harta yang jumlahnya lebih apa? Lebih banyak. Beda dengan orang yang yang rizkinya, hartanya tidak sebanyak orang yang pertama. Tentu dia tetap bersedekah dengan jumlah harta sesuai dengan kelapangannya. Liyunfik du sa'atin min sa'atihi. Hendaklah masing-masing orang itu bersedekah sesuai dengan kelapangannya. Liyunfik du sa'atin, hendaklah orang yang diberi kelapangan oleh Allah bersedekah sesuai dengan kelapangannya. Waman kudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang disempitkan rizkinya oleh Allah, falyunfik mimma atahullah, maka hendaklah dia tetap bersedekah sesuai dengan yang diberikan oleh Allah kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu diri kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi bagi seseorang miskin terkadang uang 50 ribu itu berat sekali. Sangat cinta dia. Sampai dia bisa mengeluarkan 50 ribu. Itu berarti ala hubbihi. Mengeluarkan sesuatu yang benar-benar sudah dia cintai. Nah itu sedekah. Asalnya seperti itu. Tapi bisa niatnya menceng. Itu sedekah supaya terkenal. Sedekah supaya dapat jabatan, sedekah untuk cari pengikut, dan yang lain-lain. Apalagi ada yang namanya money politik. Ya. Ambo sudah ada larangannya, tetap saja wujudnya ada. Ya. Ini tujuannya apa? Kalau memang sedekah, alhamdulillah, itu baik sekali. Tapi kita tidak bisa menghukumi. Tapi kalau sudah dikait-kaitkan dengan politik, itu berarti menjadi perbuatan yang terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang, berarti melanggar Pancasila. Niku. Nggih, wallahu taala alam bih as-shawab. Kita lanjutkan. Kok tekan Pancasila bareng? Terus kita lanjutkan, nggih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kata Abu Mas'ud. Fa nazalat, maka ketika ada komentar-komentar negatif tentang perkataan orang munafik kepada orang-orang beriman yang bersedekah, kalau sedekah banyak dikatakan riya, kalau sedekah sedikit dikatakan lah ranergane, Allah enggak butuh. Fanazalat, maka turunlah ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizunal mutawwi'in, minal mu'minin, orang-orang yang yalmizun. Yalmizun itu mencela. Orang-orang yang mencela, al-mutawwi'in, orang-orang yang bersedekah. Orang-orang yang mencela, orang-orang yang bersedekah, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman, fis sadaqat, dalam masalah sedekah. Kalau banyak dikatakan riya, kalau sedikit dikatakan enggak dibutuhkan. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan al-mutawwi'in itu berarti orang yang sedekahnya banyak. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang disedekahkan kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi orang-orang yang mencela, sedekahnya orang-orang yang jumlahnya banyak, dan sedekahnya orang-orang yang jumlahnya sedikit. Ini turun ayat At-Taubah, celaan kepada orang-orang munafik yang sukanya berkomentar miring terhadap perbuatan kaum mukminin. Demikian. Okay. Padahal apa hubungan hadis ini dengan bab yang dilakukan, yang kita pelajari? Babnya adalah bermujahadah. Kita hendaklah bermujahadah, berusaha menjalankan ketaatan sekemampuan kita. Kita mampu banyak, perbanyak. Tidak mampu banyak, sesuai dengan kemampuan kita. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dengan demikian selesai hadis yang ke-16, insyaallah ta'ala akan kita berganti pada hadis yang ke-17 di pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.